مولانا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan, masih memberikan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Fa barakallahu fikum. Nam sebagai majlis ataupun sebagai wadah untuk kita saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan di antara kita. Nam fa barakallahu fikum, pertama-tama hal ini untuk ana dan kemudian untuk antum semuanya. Mari kita bersungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita yang qadarullah wa masyafa'al hingga saat ini anak-anak kita belum bisa belajar tatap muka dengan para ustadznya sehingga mereka banyak di rumah. Dan sebagaimana kita saksikan, mereka anak-anak kita banyak di rumah itu bukan banyak belajarnya, tapi banyak bermainnya. Nah, dan ini bukan berarti bahwasanya ketika di masa sekolah ataupun belajar tatap muka berarti orang tua bebas daripada tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Nah, tidak demikian. Baik ketika masa belajar tatap muka maupun ketika sekarang, enam, mereka banyak di rumah, kewajiban mendidik anak-anak pertama-tama adalah kewajiban orang tuanya. Dan kita semuanya tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berakhlak, beradab, berperilaku baik. Dan sehingga hal ini menuntut kepada kita untuk kita benar-benar memperhatikan anak-anak kita, membimbing, mendidik, mengarahkan mereka. Ya. Nah, fa'abar wafikum, di mana anak-anak kita walaupun berada di lingkungan yang sama, lingkungan kita ini, nah, tetapi karena berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Nah, latar belakang keluarga yang berbeda-beda di antara kita, sehingga anak-anak kita pun ya mewarisi ataupun bersifat berkarakteristik seperti orang tuanya. sehingga yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yang satu dengan yang lain saling mewarnai, saling meniru, saling mencontoh. Nah, di antara anak-anak kita ada yang masya Allah khudu, tenang. Nah, kalau berbicara yang baik-baik, ya, penyabar. Tetapi di antara anak-anak kita juga ada yang masya Allah. Nah, lisannya lancang, mudah memaki, ya, nah, gampang marah, gampang berbuat ataupun mudah memprovokasi, mengajak yang lainnya kepada hal yang jelek. Nah, itu kita dapati di antara anak-anak kita. Nah, fabar kofim sehingga halnya ya ikhwah, ya, menuntut kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh. Sekali lagi bersungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita. Nah, mungkin anak-anak kita ketika di rumah kita, masya Allah, ya, bertutur kata baik kepada kita, ya, nam bersikap baik. Tapi ketika di luar, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, ternyata ketika di luar rumah, ya, di antara mereka seperti tadi, ada yang mudah memaki, ada yang mudah memprovokasi temannya yang lain, mengajak kepada kejelekan, untuk melakukan ini dan melakukan itu dan seterusnya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, ketika sampai kepada kita laporan ya tentang anak kita yang mungkin bertentangan atau menurut kita mustahil karena tidak sesuai dengan apa yang biasa didapatkan di dalam rumah. Nam fabarakallahu fikum, maka janganlah kemudian serta-merta menolak laporan ataupun penyampaian tentang kejelekan anak kita. Ya, jangan serta-merta menolak atau mengatakan tidak mungkin, itu fitnah. Ya, anak saya baik kok kalau di rumah. Ya, kalau di rumah. Kalau di luar rumah kan antum tidak tahu. Ya. Antumnya ya, tidak tahu. Bagaimana ketika anak antum ya ketika di luar rumah? Nam fabarakallahu fikum. Sehingga yang wajib atas kita adalah sebagaimana diajarkan di dalam agama, bertasabut, bertabayun. Nam tanya anak kita. Ya, ada laporan begini dan begitu tentang kamu. Nam apa betul? Kenapa kamu melakukan yang demikian dan seterusnya. Kalau masih mengelak, mungkin tanya teman-temannya, tadi siapa? Kamu tadi bermain dengan siapa? Bermainnya di mana? Kenapa? Karena nah, di antara anak-anak kita juga, walaupun masih usia SD, ya, usia SD sudah pandai berbohong. Kadang sudah berani berbohong. Ya, nah. Dan yang demikian memang ada di antara anak-anak kita. Sehingga na'am ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an fabarakallahu fikum, dalam rangka kita mewujudkan cita-cita kita, itu mewujudkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, na'am, mari kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan anak-anak kita. Jangan mudah diadu domba oleh anak kita. Ya, jangan mudah diadu domba oleh anak kita. Na'am, karena kita merasa tidak terima ataupun merasa mustahil anak saya melakukan bodoh begitu atau mengatakan bodoh begitu atau memaki bodoh begitu. Nah, kemudian kita menyikapi tidak baik terhadap orang yang memberikan penyampaian tentang anak kita. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan sehingga anak-anak kita bisa belajar kembali tatap muka dan ustaz-ustaznya sehingga lebih aktif lagi belajar dan lebih bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita. Ya. Nah, selagi ya kami harapkan untuk ya, kita semuanya untuk benar-benar ya memperhatikan anak-anak kita. Ya, kita semua saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Karena tidak mungkin kita menjaga, mengawasi anak-anak kita, anak-anak sendiri misalnya 24 jam, enggak mungkin. ya. Apalagi istri-istri kita, kebanyakanlah dalam rumah. Nam sehingga ta'awun di antara kita, ya, ta'awun di antara kita mengawasi, membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Nam barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, hidayahnya pada kita semuanya untuk kita mewujudkan nam pendidikan anak-anak kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nama ya ikhwan rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pembahasan kita. Tanbil afham syarah umdatul ahkam li Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca keterangan Syekh rahimahullah ta'ala pada bab paling afdolnya puasa dan yang lainnya, pada hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Di mana pada hadis ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menunjukkan kesungguh-sungguhan, menunjukkan keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah qiyamul lail tanpa tidur, puasa tanpa berbuka dan sepanjang hidupnya. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan bahwasanya engkau tidak akan mampu melakukan yang demikian. Tapi tidurlah dan bangunlah untuk sholat malam. Berpuasalah dan berbukalah. Ya, 6 dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan saya mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan untuk berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Yang demikian adalah puasa sepanjang tahun. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih mengatakan saya mampu melakukan yang lebih baik daripada itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu masih meminta ataupun masih mengatakan saya mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih baik daripada itu, itulah puasa Nabi Daud alaihi salam. Naam. Baik, keterangan sebagian keterangan dari hadis ini nam sudah kita lalui, kita lanjutkan. Nam masih kita membaca tentang apa mufradat, ya, atau keterangan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Kita sampai pada kata zalika ay siyamun nahar wa qiyamul lail. Zalika. Hal itu yakni yang dimaksud puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Fasum wa aftir. Wakum wanam, maka berpuasalah dan berbukalah dan bangunlah dan tidurlah. Itu bangun untuk sholat. Nam, bangun untuk sholat malam. Ay ijma baina hada wa hada, yani gabungkan di antara ini dan ini. Ya, gabungkan di antara ini dan ini. Berpuasa juga berbuka. Ya, jangan berpuasa terus. Nam. Bangun atau sholat malam dan tidurlah. Nam, jangan sholat terus, tapi ada tidurnya. Ya, nam. Al-hasanatu al-fi'latu al-hasanah wahiyallati talammanat al-ikhlas lillahi ta'ala walittiba' li rasulihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Al-hasanah itu perbuatan yang baik, dimana perbuatan baik ini mengandung dua perkara, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Di perbuatan yang baik itu mengandung, harus mengandung dua perkara. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena niatan dan untuk mendapatkan satu perkara daripada perkara dunia, ya, bukan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian atau kedudukan di hadapan manusia. Ya. Tetapi untuk enam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'u li rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam, apabila terkumpul dalam satu amalan, dalam satu ibadah, dalam satu perbuatan dua hal ini, ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'u rasul, enam, maka itu dikatakan amalan soleh, dikatakan amalan soleh, dikatakan kebaikan. Enam, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kosong ataupun hanya terpenuhi salah satunya, ya, hanya terpenuhi salah satunya, misalkan ikhlas saja tapi tidak ada ittiba li rasul, maka tidak akan diterima amalan tersebut, ya, dan itu bukan kebaikan. Demikian juga seandainya terdapat padanya ittiba rasul pada satu amalan, satu perbuatan, dan dia ittiba, dia mencontoh rasul, tapi tidak ada ikhlas, tidak ikhlas, tidak terdapat ikhlas padanya, maka amalan tersebut pun tidak akan diterima dan bukan merupakan amalan kebaikan. Nah, jadi kedua perkara ini harus ada, ya, harus ada dalam satu amalan manakala menginginkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bi asyri ay tujzi bi asyri. Bi asyri dengan 10, yakni satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Amsalihha asbahiha. Naam, amsalihha semisalnya asbahiha. Sama. Wa dzalika yasyamu salasati ayyam min kulli syahr. Wa dzalika, dan yang demikian, yakni berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Berpuasa setiap hari dalam 3 bulan. Mislu syamid dahr. Aisy asli sawab wal ajr, yaitu mithlu siyami dahr, semisal puasa 1 tahun, yakni dalam perkara pahala dan balasannya. Pahala dan balasannya puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Nah, itu sama dengan balasannya 1 tahun. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, satu kebaikan 6 dibalas 10 kali lipat. Ya, kalau 3 hari berpuasa berarti balasannya 30 hari. Ya, 6. Dan kemudian pada hadis ini puasa 3 hari dalam sebulan tidak ditain, tidak dijelaskan apakah di awal, di tengah ataupun di akhir. Ya. Ini mutlak. Sehingga bisa dilakukan puasa 3 hari ini, 3 hari di awal, atau 3 hari di tengah, ataupun 3 hari di akhir. Walaupun yang paling afdalnya adalah pada 3 hari di pertengahan, 13, 14, dan 15. Yang dikatakan ayyamul bayd. Ayyamul bayd. Hari-hari yang putih. Ya, nah, tapi dalam hadis ini disebutkan secara mutlak. Disebutkan secara mutlak. Ya, nah. Baik. Utiku astati'. Utiku astati'. Yani mampu, aku mampu. Afdhal min dzalika aktsar amalan wa a'dham ajran min shaumi thalathati ayyam min kulli syahr. Afdhal min dzalik, lebih afdol dari yang demikian, yakni aktsaru amalan. Lebih banyak amalan dan lebih besar pahalanya. Jadi aku mampu untuk melakukan lebih afdol dari itu, yaitu melakukan amalan lebih banyak sehingga pahalanya lebih besar daripada puasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi aku masih mampu, kata Abdullah bin Amr bin As, aku masih mampu melakukan yang lebih afdol daripada puasa 3 hari setiap bulan. Fadzalika ay siyamu yaumi wa fitr yaumin. Maka yang demikian yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. afdhalu siyam, paling afdolnya puasa, ayat siyamu tatawu. Ini paling afdolnya puasa, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Ini puasa Daud, yaitu berpuasa sehari, berbuka sehari. Ini paling afdolnya puasa. Yang dimaksud paling afdolnya puasa di sini adalah paling afdolnya puasa, puasa sunnah. Bukan puasa secara mutlak. Ya, karena yang afdol paling mutlak adalah ya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Ya, nah. Baik. Syatrud dahr. Ayat nisfu dahr. Syatrud dahr yakni maknanya nisfu dahr, setengah tahun. Nah, setengah tahun. Nah, setelah ini karena apa? Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ya. Nah. Baik. Ini keterangan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Fa insyaallah taala, keterangan yang global dari sini pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.